Bebep, kamu mau makan apa? Pokoknya pesan apapun yang kamu mau. Aku pesan es lemon tea aja, Beb. Terus makannya? Stik mau? Enggak, Beb. Nasi goreng? Enggak. Atau spaghetti? Enggak, Beb. Aku pesan minum aja. Loh, kok gitu sih, Beb? Kamu marah ya sama aku? Salah aku apa? Enggak, kamu gak salah, Beb. Yang salah ini perut aku. Udah 3 hari aku gak BAB. Perut gak nyaman. Berasa begah banget. Aduh, Beb, kirain apa? Nanti beres makan, aku beliin Laksan-B ya buat kamu. Aku juga minum Laksan-B kok. Bantu BAB lancar. Laksan-B terbuat dari bahan herbal. Makasih ya, Beb. Jadi makin sayang deh sama kamu, Beb. BAB gak lancar dan perut terasa begah. Minum Laksan-B. Bantu BAB lancar dengan Laksan-B Herbal Kapsul. Laksan-B, dari bahan herbal, bantu lancarkan buang air besar. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.